Mitra bisnis, beberapa wacana memang menyebutkan bahwa iklim demokrasi di Indonesia sudah salah arah dan hanya memicu terjadinya kegaduhan serta perselisihan. Namun, pakar sosial politik Hirmawan Sulistyo berpandangan, kondisi itu adalah bagian dari proses pembelajaran bangsa Indonesia menuju iklim demokrasi yang lebih baik, di mana lokus kekuasaan tidak hanya bertumpu pada satu atau dua golongan saja. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hirmawan Sulistyo. Pak Hirmawan, apa benar iklim demokrasi di Indonesia akan lebih baik serta mengarah pada pembagian lokus kekuasaan kepada banyak golongan, Pak? Nah, di Indonesia akan mengarah seperti itu. Yang menjadi problem adalah kita mewarisi sebuah konstitusi yang dianggap sakral, gitu. Akibatnya apa? Dulu istilah guyonnya Gus Dur itu benar juga, gitu. Kita ini negara yang bukan kapitalis, bukan komunis, bukan sosialis, jadi negara yang bukan-bukan, gitu. Atau negara yang seolah-olah kapitalis, seolah-olah komunis, seolah-olah sosialis, seolah-olah jadi negara seolah-olah, gitu. Nah, ada benarnya. Contohnya, sistem aja. Sistem kita itu menganut presidensial. Tetapi per instrumen pemilunya membuka peluang untuk ke multipartai. Seperti di Belanda dengan sistem multi-member constituency namanya. Istilah akademiknya itu multi-member constituency. Istilah awamnya itu proporsional gitu kan. Mau menaikkan electoral threshold dan parliamentary threshold aja, ambang batas partai boleh dipilih, boleh ikut pemilu dan ambang batas partai boleh masuk ke DPR saja, mau dinaikkan dari 2,5% itu ribut terus gitu. Nah, akibatnya ini nggak pernah tuntas. Inilah warisan sejarah ya dari salah satu yang kita warisi. Kalau kita lihat dari perspektif kemerdekaan, itu satu dimensi ketatanegaraan gitu. Lantas dimensi yang lainnya itu seperti apa Pak Her? Dimensi yang lain menurut saya adalah pembentukan proses kebangsaan ini dulu. Founding fathers kita itu kan kenapa bisa membebaskan Indonesia, memerdekakan Indonesia dan berani melawan Belanda itu. Karena apa? Mayoritas, kecuali Bung Karno ya, mayoritas yang lain itu pendidikannya Belanda. Bung Karno pun juga sebetulnya pendidikan Belanda tapi di Indonesia. Lulusan ITB pada tahun-tahun itu kan udah luar biasa sekali dia. Tapi yang lain seperti Syahrir, Tan Malaka. Tan Malaka gak pernah sekolah di Belanda, tapi dia pengalaman internasionalnya sampai Rusia. Gitu. Bung Hatta dan Sultan Syahrir misalnya. Kan sekolahnya di Belanda. Yang lain semua sekolahnya di Belanda. Mereka menyerap pemikiran politik etis di Belanda. Kemudian mampu mempribumisasikan dalam tanda petik untuk konteks Indonesia gitu. Demikian Hirmawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.